إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah, ayyuhal aba, dan juga para ummahat yang juga turut mendengar kajian atau tausiah ini, anak-anak merupakan karunia dan nikmat dari Allah kepada kita semua sebagai para orang tua. Allah sebut itu sebagai karunia-Nya. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukura aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha. Allah karuniakan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya anak-anak perempuan, dan Allah berikan pada yang Allah kehendaki anak-anak laki-laki, atau Allah gabungkan ada yang Allah berikan anak laki-laki sekaligus perempuan. Hadirin sekalian, nikmat ini sungguh merupakan nikmat yang sangat besar, maka kita harus pandai mensyukurinya dan tak boleh bagi kita menyia-nyiakan nikmat ini, yang ini merupakan salah satu tanda kufur kita terhadap nikmat tersebut. Tentu kita berharap sebagaimana yang tadi disebutkan bahwa anak-anak kita termasuk bisa sebagai anak-anak yang salihin, dzurriyah salihah, yang kelak mereka bisa menjadi anak-anak yang waladun salih yadu lahuman, anak-anak salih yang mendoakan untuk kedua orang tuanya, yang mana seluruh amal Bani Adam akan terputus kecuali satu dari tiga. Salah satunya adalah anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Demikian pula diberitakan dalam salah satu hadis bahwa seorang tua terheran ketika dia di surga mendapatkan kedudukan yang tinggi. Maka dia bertanya, "Anna li hadza? Dari mana aku memperoleh kedudukan yang mulia ini?" Maka dijawab, "Bistighfari waladika lak," dengan permohonan ampun dari anakmu kepada untukmu. Maka hadirin sekalian rahimani wa rahmatullah, tentu anak yang saleh itu yang merupakan cita-cita dan dambaan kita semua tak bisa datang begitu saja. Di sana ada beberapa sebab yang bisa kita mendapatkan karunia dan cita-cita yang kita harapkan ini, yaitu hadirnya anak-anak yang saleh, salihin dan salihat. Tentunya tadi dari tausiah dan juga pemaparan yang disampaikan oleh dua ustaz kita yang mulia, Al-Ustaz Luqman Hafizahullah dan Al-Ustaz Rawaifi Hafizahullah Ta'ala, kita telah mendapatkan sekian banyak faedah berkaitan dengan tarbiyatul awlad. Dan mungkin di kesempatan jadi sesi yang terakhir ini, dan sedikit melengkapi apa yang telah disebutkan di atas oleh kedua ustaz kita tentang peran kedua orang tua. Yang pertama, peran seorang ayah, yang ini sangat besar dan sangat utama, yakni kesolehan kita sebagai seorang ayah itu akan sangat berpengaruh kepada kesolehan anak-anak kita. Karenanya dalam di surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dua anak yang terjaga dan Allah lindungi keduanya itu karena sebab ayahnya. Wa kana abuhuma salihah, adalah ayah kedua anak ini adalah seorang yang saleh. Dijelaskan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat ini, hufidha al-ghulaman bisabab abihima, kedua anak ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah lindungi dengan sebab kesalehan sang ayah. Al-Imam Al-Mukathir rahimahullahu ta'ala fi hadhihi al-ayah dalilun zahir anna salah al-ab sababun lihifzi al-awlad, bahwa dalam hadis ini terdapat dalil yang sangat jelas bahwa kesalehan seorang ayah itu sebagai sebab terjaga dan terlindunginya anak-anak dia. Hadirin sekalian, maka kita sebagai orang tua tentunya sebagaimana tadi yang disebutkan memiliki peran yang sangat besar, dan di antara peran itu adalah keteladanan. Nah, keteladanan yang terbesar adalah kesalehan kita sebagai orang tua, ketakwaan kita kepada Allah sebagai orang tua, dan bagaimana pemuliaan kita terhadap ilmu, terhadap ulama, terhadap ibadah, bagaimana amaliah ibadah kita dalam keseharian, bagaimana ihtimam kita terhadap akidah, bagaimana ihtimam kita terhadap manhaj ini, maka itu semua sebagai faktor terbesar dalam kesuksesan terbiah kita terhadap anak-anak. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, berikutnya adalah peran sang ibu. Ini juga bagian yang tak bisa diremehkan begitu saja karena sangat besar. Sebagaimana disebutkan bahwa madrasah pertama bagi anak-anak itu adalah ibunda mereka. Maka wahai para ummahat, jadilah anda sebagai para pendidik, ya, para pendidik yang terbaik untuk putra-putri anda. Tentunya bagaimana agar bisa menjadi pendidik yang terbaik, tentu harus memiliki bekal. Ya, di samping anda sendiri harus sebagai contoh yang terbaik dalam amaliah keseharian. Dan sebagaimana disebutkan pula bahwa di balik tokoh-tokoh besar itu terdapat ibunda-ibunda yang mulia. Kita lihat di balik siapa, di balik sahabat besar misalnya Zubair bin Awam, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Safiyyah binti Abdul Muttalib. Demikian pula anak-anak sahabat beliau ini, Zubair bin Al-Awam, anak-anak beliau Abdullah bin Az-Zubair dan yang lainnya, mereka adalah para sahabat pula, atau juga para ulama sepeninggal sahabat yang mereka juga orang-orang besar. Di sana ada seorang ibu, Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha wa radhiyan abiha. Demikian pula para imam, mereka di balik mereka ada ibunda-ibunda yang salihah yang mendidik mereka sebelum mereka belajar ilmu. Bahkan ketika mereka sudah mendalami ilmu, ibunda-ibunda ini mendampingi anak-anak. Bagaimana ibunda Sufyan Ats-Tsauri, seorang imam besar yang beliau sampai pada tingkatan sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Tatkala masa belajar, sang ummi, sang ibunda mengatakan, "Belajarlah kamu wahai anakku. Aku akan mencukupi kebutuhan biayanya." Dan lebih daripada itu, sang ibunda mengatakan, wahai anakku, jika engkau telah hafal 10 hadis, namun 10 hadis itu tidak memberikan pengaruh pada dirimu, pada khasyahmu, bagaimana rasa takutmu kepada Allah, tidak memberikan pengaruh pada amaliyahmu, tak memberikan pengaruh kepada akhlakmu, maka ketahuilah, hafalan yang banyak ini tadzuruk, akan berbahaya bagimu. Allah Akbar merupakan wasiat yang sangat besar, sekaligus menunjukkan kesalihah, tingkat kesalihan sang ibu, yang dia tidak hanya memperhatikan pendidikan putranya dari sisi bagaimana tingkat hafalan sang putra, tapi dia juga perhatian terhadap bagaimana amalia, terhadap hadis-hadis dan terhadap ilmu yang sudah dihafalkan. Dan ini, wahai para ayah dan juga para ummahat, ya, memang membutuhkan bekal yang nyata sekaligus teladan yang nyata dari para ayah dan para ibu, yang menunjukkan memang tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak itu bukan perkara yang remeh, perkara yang besar, karena memang ini merupakan cita-cita yang sangat besar dari orang tua. Karena itu para ayah dan para umat sekalian, jangan lupa sebab berikutnya, ya, yang ini juga merupakan sebab yang sangat besar, yaitu doa. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa, doakan anak-anak kita sebagaimana dulu para nabi juga berdoa, berharap dzurriyah yang salihah. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, "Rabbi habli minas salihin." Ya Allah, ya Rabb, karuniakanlah untukku anak-anak yang salihin. "Hunalika da'a Zakaria rabbah, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan salihah." Disitulah Nabi Zakaria berdoa, mohon kepada Rabbnya, "Ya Rabb, karuniakanlah kepada kami dzurriyah salihah." Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bagaimana sifat-sifat ibadur rahman. Ya, di antara sifat mereka adalah berdoa, ya, memohon anak-anak yang salihin dan salihat. "Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama." Wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami, ya, istri dan anak-anak kami yang qurrata ayun, menjadi penyejuk pandangan kami. Tentunya seorang ayah yang saleh, ya, yang akan menyejukkan pandangannya adalah kehadiran anak-anak dan istri yang salihah, kehadiran anak-anak yang berilmu dan berakhlak yang mulia. Nah, ini yang akan menjadi penyejuk pandangan mereka. Tentunya bagaimana supaya bisa mereka menjadi anak yang bertakwa, anak-anak yang salihin, disitulah butuh upaya, disitulah butuh adanya tarbiyah yang baik, tarbiyah salihah, tarbiyah islamiyah. Hadirin sekalian rahimani wa rahmatullah, kemudian yang menunjukkan cita-cita besar berikutnya, permintaannya adalah, "Waja'alna lil muttaqina imama." Jadikanlah kami itu sebagai pimpinan-pimpinan orang yang bertakwa, imam orang-orang yang bertakwa, tak hanya menjadi orang-orang yang muttaqin, tapi imamnya orang-orang yang bertakwa. Sungguh hadirin sekalian, doa yang sangat besar, doa yang sangat tinggi, menunjukkan cita-cita dan harapan yang sangat tinggi. Maka butuh keseriusan, butuh kesungguhan, butuh kita terus memohon, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan cita-cita dan harapan yang mulia ini. Hadirin sekalian, menutup tausiah ini, kita ambil satu pelajaran penting dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya. Tatkala beliau datang ke suatu lembah yang kelak menjadi, disitulah dibangun Baitullah Al-Ka'bah. Sengaja datang bersama ibu dan bayinya yang masih kecil, karena memilih tempat pendidikan yang terbaik. Ya, sekaligus di sini kita menunjukkan bagaimana sosok sang ibunda Tatkala dia ditaruh di tempat tersebut, kemudian sang ayah Nabi Ibrahim alaihissalam membalikkan badannya, melangkahkan kaki, meninggalkan istri dan bayinya yang masih kecil ini, yang diikuti langkah itu oleh sang istri. Dan kemau kemana dia? Yang kemudian dia bertanya, apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Maka dijawab oleh Ibrahim, iya, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang wanita yang tampak lemah fisiknya ini tadi, ternyata dan berada di tempat yang sedemikian beratnya, tempat yang kering, panas, tak ada tumbuhan, tak ada bebatuan. Namun seorang wanita yang lemah ini menunjukkan betapa besarnya iman dan kalbunya. Maka lisan dia Allah berikan taufik untuk mengucapkan idzan la yudayyani. Jika demikian ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Hadirin sekalian, iman wal yaqin wat tawakkul. Jadi kita petik dari sini bagaimana tingkat keimanan, tingkat yakinnya sang ibu. Dia tidak seorang diri bersama bayinya yang sebentar lagi akan terancam kelaparan, terancam kehausan. Demikian pula bagaimana kuwatu tawakkul, tawakkalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ibunda, ibunda yang seperti ini yang diharapkan bisa mendampingi putra-putrinya yang kelak menjadi manusia-manusia besar, menjadi orang-orang yang salihin, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang ayah yang cinta dan penuh sayang kepada istri dan anak-anaknya, beliau setelah beliau meninggalkannya dari jarak yang enggak terlihat oleh istri dan anaknya, beliau berbalik seraya beliau berdoa, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in Rabbana liyuqimis shalah waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuquhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Kalimat-kalimat doa, ya Rab, inni askantu, aku letakkan di antara dari anak keturunanku, min dhurriyyati, tidak semuanya, karena yang beliau letakkan adalah Nabi Ismail alaihissalam. Adapun Nabi Ishaq berada di Syam. Aku letakkan di sini dari anak keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman di situ, kering keronta. Namun apa? Karena itu melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk satu tujuan yang sangat tinggi, bagi tempat pendidikan bagi sang putra. Rabbana liyuqimus shalah. Maka dia sebutkan, ya Rab, agar mereka menegakkan sholat. Sholat merupakan ibadah terbesar yang ditegakkan oleh seorang muwahhid yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia baik sholatnya, maka akan baik seluruh ibadah dan seluruh akhlaknya. Hadirin sekalian, rahimani wa rahmakumullah. Kemudian beliau juga memohon, waja'al afidatan minan nas tahwi ilaihim, dan jadikanlah hati-hati manusia yang cenderung untuk sayang dan cinta kepada tempat tersebut. Dan doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di tempat itu, dengan perintah Allah pula, Allah perintahkan Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail membangun, menegakkan Ka'bah, yang disitulah ditegakkan ibadah haji, yang umat manusia datang berbondong-bondong ke tempatnya. Semakin dia menunaikan ibadah haji, semakin dia rindu untuk mengulangi lagi pelaksanaan ibadah yang besar dan mulia tersebut. Maka hadirin rahimani wa rahmakumullah, peristiwa ini bisa menjadi teladan bagi kita. Bagaimana? Nah, tingkat kesalehan keimanan dan akidah seorang ayah, demikian pula tingkat keimanan, kesalehan dan akidah seorang ibunda, yang ayah dan ibu ini sebagai pendamping besar di sisi untuk pendidikan putra dan putrinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi para aba wal ummahat yang hadir di tempat ini serta yang bisa mendengarkan enam kajian atau tausiah ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.